بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواتي في الله، para إخوان dan أخوات، para آباء والأمهات، bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di majlis yang sangat mulia di siang hari ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah, seyogianya setiap kita di saat ini tersenyum. Seyogianya setiap kita di saat ini riang bergembira, alhamdulillah, seraya lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, wallahi laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan Allah serta rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita di saat ini, niscaya kita termasuk orang yang merugi, ikhwah. Alhamdulillah, di hari ini kita diselamatkan dari orang-orang yang merugi. Di hari ini kita diselamatkan dari orang-orang yang akan menyesal, ya laytani, ya laytani. Penyesalan dunia terlebih penyesalan akhirat. Ikhwah, di tengah kegelapan dan kesesatan manusia, di hari ini mungkin juga kita libur karena ada kesesatan, bukan karena hidayah, melakukan acara yang mereka tidak pernah melek. Hah? Melakukan acara yang mereka tidak pernah melek. Wallah, summun bukmun umyun fahum la ya'kilun. bisu, buta, tuli, gelo, kata Allah. Bisu, buta, tuli, tidak punya akal. Alhamdulillah ikhwah. Oleh karena itu senyuman yang ada bertebaran di tengah kita, kesegaran hati dan dada yang senantiasa merasuk ke dalam sanubari kita, azani Allah wa iyyakum, tidak ada hari ikhwah yang paling indah dilalui oleh seorang hamba Allah kecuali hari-hari yang dia di sana bisa meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari-hari yang paling bersahaja kecuali ikhwah hari-hari yang di sana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu rasanya ingin bertemu dengan Allah, rindu rasanya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari ikhwah yang paling berharga dan paling mulia kecuali hari-hari yang kita dengannya duduk-duduk di majlis-majlis orang yang mulia, majlis orang-orang saleh, majalisul ulama, majalisus sulaha, majlis-majlis orang saleh yang mereka pun duduk di sana dalam rangka realisasi cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Rasulnya, dan cinta mereka kepada sesamanya. Ikhwati fil azanillahu ayyakum. Seorang ulama berkomentar, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, beliau katakan, inna awla ma yusrafu bihi nafaisal ayyam, bahwa perkara yang paling utama, ahibati fillah, yang dengan perkara itu kita habiskan hari-hari yang berharga kita, tidak ada hari-hari yang berharga kita, tidak ada yang sedikit, tidak ada yang utama di hadapan Allah. Wa a'la ma yakhussu bi mazidil ihtimam, dan tidak ada pula, kata beliau, perkara yang paling tinggi mulia di hadapan Allah yang dengannya kita menambah kesungguhan kita, illa al istighal bil ulumi syar'iyyah, kecuali hari-hari yang kita manfaatkan, kita gunakan untuk menyibukkan diri kita mengenal ulumu syar'iyyah, ilmu agama, al mutalaqqah, yang kita ambil min khairil bariyah, dari manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yartabu ayu akilin, kata beliau, tidak ada seorang pun yang berakal, tidak ada seorang pun yang berakal kecuali bila dia tidak punya akal. Tidak ada, wala yartabu ayu akilin, tidak ada seorang pun yang berakal, min anna madaraha, bahwa sesungguhnya putaran ilmu syar'i ini, hiyal kitabu was sunnah, wa yaitu al kecuali al Quran dan as sunnah. Alhamdulillah. Majalisuna majalisu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala khairul ummah as-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ikhwah berbahagia, berapa banyak orang yang terhalang untuk datang ke majlis ini. Bukan terhalang karena tidak ada ongkos untuk datang ke sini. Bukan terhalang karena tidak ada biaya untuk datang ke sini ikhwah. Yang terhalang adalah mata hatinya. Yang terhalang adalah telinga hakikinya. Yang terhalang adalah hati sanubari yang penuh dengan penyakit dan penuh dengan perkara-perkara yang menghalanginya. Ikhwati fil azanillahu yakum. Oleh karena itu bersyukur kita tanpa ini ikhwah hidup gersang. Tanpa ini seperti bahtera, kata orang yang tak bernahkoda. Tanpa ini seperti orang yang terdampar di sana di padang sahara. Gersang, gelap, tidak ada petunjuk. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu jalla wa ala qala laulal ulama, dalam riwayat yang lain laulal ilm, andai kata tidak ada ulama. Dalam riwayat yang lain laulal ilm, andai kata tidak ada ilmu, lakana an-nasu kal bahaim, niscaya manusia kehidupannya persis akan seperti hewan. Alhamdulillah ikhwah, ini pertama yang harus kita tersenyum di hari ini, subhanallah. Dari pagi antum duduk di majlis, masya Allah. Kalau kita sebutkan keutamaan-keutamaan akan habis waktu kita. Alhamdulillah dari pagi antum bersama Kang Badru, sekarang sama Kang Fahru. Insya Allah beda sedikit saja. Hanya saja yang itu rotan, yang ini akar. Hanya nambah sedikit saja insya Allah. Ikhwati billah azanillahu iyyakum. Bertambah keceriaan kita. Semakin semerbak senyuman kita. Dan semakin lapang dada kita. Juga semakin bahagia sehati sanubari kita. Ketika subhanallah mendengar. Ketika kita mendengar kabar-kabar gembira. Yang datang dari Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala datang dari zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. La yukhliful mi'ad. Dari juga keluar dari lisan as-sadiqul masduq. Yang jujur dan terpercaya. Sallallahu alaihi wasallam khairul mustafa. Kabar-kabar gembira insyaAllah tentang kita. Kabar itu pernah kita dengar. Atau akan kita perdengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi yang dikeluarkan oleh Imam Malik, juga dalam musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu jalla wa ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaqulu jalla wa ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, huqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya, huqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya, huqqat mahabbati 'alal mutazawirina fiyya, wa huqqat mahabbati 'alal mutabadhirina fiyya, wa hum 'ala nurin 'ala nur 'ala manabirin min nurillah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, kabar gembira yang sangat menggetarkan hati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berhak mendapatkan cintaku. Mereka berhak mendapatkan cintaku menjadi kekasih Allah. Menjadi wali-wali Allah. Siapa mereka? Al-mutahabina fiyya. Orang-orang yang bercinta karenaku. Orang-orang yang senantiasa bercinta karenaku, karena Allah. Kemudian pasti mereka akan mendapatkan cintaku, kata Allah. Mereka berhak mendapatkan cintaku. Alal mutas hukat mahabbati alal mutas mutanasihina fiyya. Mereka akan berhak mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa saling menasihati di jalan Allah. Hukat mahabbati alal mutazawirina fiyya. Mereka pasti akan mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Orang-orang yang saling menziarahi karena Allah. Huqqat mahabbati 'alal mutabadhirina fiyya. Mereka berhak mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa mereka? Al mutabadhirina fiyya. Orang-orang yang senantiasa memberi karenaku. Allahu akbar ikhwah. Kabar gembira. Lalu Allah katakan, wa hum 'ala manabirin min nurillah. Mereka di atas mimbar-mimbar cahaya Allah. Subhanallah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka berhak mendapatkan cintaku. Ketika mereka saling mencintai karena Allah. Ketika mereka saling menziarahi karena Allah. Ketika mereka saling menasihati karena Allah. Dan ketika mereka saling memberi karena Allah. Ikhwah, al-imamu muslim rahimahullahu jalla wa'ala juga mengeluarkan sebuah hadis. Hadis yang sama, hadis kursi. Allah bertanya, mana, kata Allah? Mana? Aynal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang bercinta karenaku? Mana mereka? Mana orang-orang yang bercinta karenaku? Mereka fi dhilli arsi yawma la dhilla illa dhilli. Mereka insyaAllah akan berada di bawah naungan arasku. Yang di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ikhwah. Betapa asing dan betapa kita sekarang di akhir zaman sulit menemukan orang-orang yang bercinta karena Allah. Padahal begitu agung kebesaran kabar-kabar gembira yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antara akhwat sesama akhwat, antara ikhwan sesama ikhwan, antara guru dengan muridnya, antara murid dengan gurunya, antara anak dengan abinya, antara abi dengan putranya, antara suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya, ikhwah, cinta yang dibangun atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang indah. Ikhwati fillah azani Allahu ayyakum. Lagi-lagi kita dengar bagaimana kabar gembira pula datang menerpa dada kita sehingga kita menjadi riang dan gembira dan hati kita senantiasa bergembira dan indah ketika mendengar lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Inna fil jannati la umada," bahwa sesungguhnya kata beliau di surga ada pilar-pilar min yakutin dari yakut. Di surga Allah sediakan pilar-pilar dari yakut. Fiha ghurafun min zabarzad. Di atas pilar-pilar yakut itu terdapat kamar-kamar dari zamrud, kamar-kamar mutiara. Kemudian ikhwah, laha abwabun mufattahatun tudhi'u kama tudhi'ul kaukabad durri. Di kamar-kamar itu terdapat pintu-pintu yang pintunya sangat bersinar seperti bersinarnya cahaya mutiara. Lalu para sahabat bertanya, "Ahibati fillah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man yaskunuha?" Siapa yang akan tinggal di sana ya Rasulullah? Siapa yang tinggal di sana ya Rasulullah? Di pilar-pilar yang terbuat dari yakut. Di kamar-kamar yang terbuat dari zamrud. Di pintu-pintu yang menyinar cahaya yang sangat kuat. Siapa yang akan tinggal di sana ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Man yaskunuha ya Rasulullah?" Siapa yang akan tinggal di sana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutahabuna fillah." Yang akan tinggal di sana adalah orang-orang yang cinta karena Allah. Mereka orang-orang yang berteman dan bersahabat. Mereka orang-orang yang bersaudara, cinta karena persaudaraan di atas cinta karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka orang-orang yang senantiasa duduk-duduk sejenak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kita duduk di sini ikhwah? Andai kata bukan karena Allah tidak akan kita duduk di sini. Andai kata bukan karena Allah tidak akan ana hadir di sekitar antum di sini. Insyaallah duduk-duduk kita karena Allah. Insyaallah pertemuan kita karena Allah ikhwah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggali atau nanti tinggal di tempat yang tadi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allahu iyyakum. Kemudian al-mutalaquna fillah, orang-orang yang senantiasa bertemu karena Allah. Mereka bertemu ketika bertemu karena Allah, dan ketika harus pun mereka berpisah bukan karena kebencian yang ada di tengah mereka, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allahu iyyakum. Maka ini adalah sebuah kabar gembira. Adakah di akhir zaman seperti ini? Adakah kabar gembira ini menerpa kita di saat ini ikhwah? Dan masukkah kita termasuk calon-calon yang dapat mendapatkan kabar gembira ini nanti di akhirat ahwal ikhwah? Nas'alullaha an nakuna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan kabar gembiranya tadi oleh Allah dan Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwati fillah azani Allahu iyyakum. Cinta karena Allah, sungguh kalau kita gambarkan ketika kita bertemu dengan saudara kita, akhi fillah, itu yang keluar dari lisan kita, akhi fillah, au uhibbuka fillah, aku cinta engkau karena Allah. Sungguh ikhwah, ini lantunan kalimat yang sangat indah. Sungguh ikhwah, ini lantunan bak atau bagaikan embun di waktu pagi. Sungguh ini lantunan yang sangat meresap di dalam hati. Lantunan yang sangat menyejukkan dada. Akhi fillah, uhibbuka fillah. Ikhwah, hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi riang dan gembira. Kemudian dada kita menjadi bahagia dan lapang. Ikhwah fillah rahimakumullah, mata kita juga mungkin bisa menjadi sejuk dan nikmat memandang. Ditambah lagi ikhwah, lisan kita atau bibir kita sehingga senantiasa melihatnya dalam keadaan tersenyum. Semerbak bau harum wangi misik ketika kita duduk bersamanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita karena Allah, Subhanallah. Yang pertama kali akan kita temukan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang indah. Lisannya akan bergerak mengucapkan assalamualaikum. Setelah bibirnya pun tersenyum. Lisannya bergerak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan bertemu tangan rapat menggenggam. Dada bertemu dada rapat. Dada bertemu dada saling berangkulan. Sehingga bertambah kecintaan di antara mereka. Dan ditambah kesejukan yang ada di antara mereka. Begitulah ketika kita bertemu dengan akhi fillah. Senyuman yang indah. Salam yang senantiasa ditebarkan. Rapat tangan saling berjabatan. Dada saling bertempelan. Sehingga bertambah kecintaan di antara mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, gersang hidup ini. Sulit rasanya kita mendapatkan kondisi-kondisi yang nikmat. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, muka atau wajah yang masam yang kita temukan, mahal kiranya salam untuk kita dapatkan. Apalagi harus berjabatan tangan. Subhanallah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Seorang saudara atau seorang akhi yang dia bergembira ketika kita bergembira. Yang dia senang ketika kita dirundung kesenangan atau kita berada di atas kesenangan. Ketika itu pun senantiasa dia mengingatkan kita di atas kesenangan supaya dia tidak melupakan Dzul Jalali wal Ikram. Seorang sahabat, acap kali dia menemukan kita dalam keadaan sengsara, dia pun ikut sengsara. Acap kali dia menemukan kita dalam keadaan susah, dirundung dengan kesulitan dan kemelut, dia bersedih. Dia pun ikut bersedih, dia ikut sengsara. Tidak berbahagia di atas kesusahan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menemukan kita dalam keadaan sengsara, hatinya pilu dan penuh dengan kesengsaraan. Kemudian kita lihat mungkin dalam kelopak matanya mengalir air mata. Kesedihannya melihat kita di atas kepiluan. Kemudian ikhwati fillah rahmakumullah. Lisannya pun bergerak. Mengeluarkan lafad-lafad yang menjadikan kita menjadi tenang. Di atas segala kesusahan kita. Lalu dia mengatakan, ya akhi, sabran, sabran ya akhi. Wahai saudaraku, hendaknya engkau bersabar. Hendaknya engkau bersabar di atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika mereka berada di atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tangannya pun bergerak, akhi. Kakinya pun bergerak. Seluruh anggota badannya bergerak. Mencari kemana harus aku cari. Mencari jalan keluar untuk saudaranya. Sehingga dia tidak berkepanjangan. Tidak berlarut-larutan di dalam kesengsaraannya. Allahu Akbar. Uhuwah fillah. Uhuwah di atas cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah wallahi demi Allah. Tidak pernah kita dengar dari lisannya perkataan yang menyakiti kita. Perkataannya halus. Perkataannya indah. Tidak pernah ada lafad-lafad yang menyakiti hati. Yang bisa merusak sanubari. Perkataannya ikhwah fillah rahimakumullah tidak pernah keluar dari lisannya kecuali perkataan yang baik. Tidak pernah keluar dari lisannya kecuali perkataan-perkataan yang indah. Perkataan yang senantiasa menyejukkan pandangan, menyejukkan hati. Ikhwah, perkataan tidaklah dia berkata kecuali di dalamnya ada faedah. Di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada mau'izah. Tidak ada perkataan-perkataan yang buruk keluar dari lisannya. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum. Berapa banyak keburukan kita senantiasa lakukan, namun kita tinggalkan. Berapa banyak ketaatan senantiasa kita tinggalkan, namun kita lakukan. Setelah kita mendengar cahaya nasihat yang keluar dari saudara fillah, akhi fillah. Lisannya senantiasa keluar dari lisannya mau'idah. Mau'idah yang kata para sahabat kepada kekasihnya, mau'idatan wajidat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Mau'idatan, nasihat yang senantiasa menggetarkan hati dan menyucurkan air mata. Ikhwati fillah azana wa fillah, ini adalah ukhuwah fillah. Ikhwati azani Allah wa iyakum, cinta karena Allah. Berteman, berada berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, hati senantiasa dalam keadaan gundah. Hati senantiasa dalam keadaan keluh kesah. Ketika lama tidak berjumpa dengan kekasih karena Allah. Ketika jauh dan dia berada jauh di sana. Tak bisa melihat wajahnya, ikhwah kerinduan yang ada. Kerinduan ingin berjumpa dengannya. Kenapa ikhwah? Karena tidak pernah dilihat dari wajahnya kecuali cahaya-cahaya yang bersinar. Senyuman-senyuman yang ditebarkan dari cahaya wajahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kerinduan yang ada ketika kita lama tak berjumpa dengan saudara kita. Saudara yang dibangun di atas cinta karena Allah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ketika kita bertemu ukhti fillah. Seorang akhwat bertemu dengan ukhti fillah. Seorang ikhwan bertemu dengan ikhwan fillah. Seorang putra bertemu dengan abi fillah. Seorang abi bertemu dengan anak fillah. Seorang guru bertemu dengan murid fillah. Seorang murid bertemu dengan guru fillah. Ikhwah, kita menemukan kejujuran di dalam hatinya. Kita senantiasa menemukan kejujuran dalam hatinya. Tidak ada kedustaan. Hatinya bersih. Di dalam dadanya terdapat hati yang sangat bersih. Hati yang sangat suci. Hati yang penuh dengan kecintaan. Hati yang penuh dengan kasih sayang. Hati yang sudah dicuci, ikhwah, dicuci bersih dari sifat-sifat al-ghil, kebencian dan kedengkian. Hati yang sudah disapu bersih dari sifat-sifat kekikiran dan permusuhan, husnuzan di antara mereka, hati-hati yang bersih. Subhanallah, nikmat rasanya bertemu akhi fillah. Sehingga ikhwah, tidak terasa lisan ini senantiasa bergumam. Senantiasa lisan ini bergumam dengan mengatakan huwa akhi fillah, dia saudaraku karena Allah. Wallahi uhibbuhu fillah, demi Allah aku cinta kepadanya karena Allah. Wallahi uhibbuhu fillah. Wallahi uhibbuhu fillah. Demi Allah aku cinta kepadanya karena Allah. Ketika aku berjumpa dengannya, aku katakan akhi uhibbuka fillah. Saudaraku, aku cinta kepadamu karena Allah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Itulah akhi persaudaraan yang hakiki. Ada yang mau dibereskan? Atau diteruskan? Alhamdulillah barakah. Alhamdulillah barakah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ikhwati akhawati fillah azani Allah wa iyyakum. Kira-kira apakah keindahan yang kita dapatkan ketika melihat kondisi ukhuwah di atas ukhuwah fillah? Naam, tidak ada kemelut akhi, tidak ada kebencian, tidak ada saling hajar-menghajar di antara mereka, tidak ada saling tadabur di antara mereka, tidak ada saling tanajus, saling ghibah, saling kadab di antara mereka. Ikhwah dan akhawati fillah a'zanillahu wa iyyakum, itulah cinta yang hakiki. Cinta yang dipupuk di atas mutiara kenabian. Yang pernah dahulu dijalin antara orang-orang yang bercinta karena Allah. Di taman-taman orang-orang yang bercinta karena Allah. Raudatul Muhibbin. Begitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim menamakan kitabnya Taman-Taman Orang Yang Bercinta. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, lalu diukhuwahkan oleh Rasulullah dengan para sahabat muhajirin. Akhi Abdurrahman bin Auf ditanya oleh seorang sahabat, ya akhil karim, wahai saudaraku tercinta yang aku cintai karena Allah. Aku memiliki harta. Yang cukup untukku dan keluargaku, harta yang berlimpah. Silahkan kau bagi dua. Allahu Akbar. Bahkan aku memiliki istri lebih dari satu. Subhanallah. Ada di antum punya istri dua, bagi-bagi. Subhanallah. Aku memiliki istri lebih dari satu. Silahkan pilih yang tercantik di antara mereka. Allah. Ikhwah, lihat cahaya ukhuwah fillah. Ketika terbesit di dalam dada, cahaya yang sangat-sangat indah. Makanya, ukhuwah kita belum ada apa-apanya. Sadaqallahu. Allah sangat benar ketika mengatakan radhiyallahu anhum maradu'an. Ukhuwah yang hakiki, ukhuwah yang dibangun di atas cahaya nubuwah, cahaya kenabian. Ukhuwah yang senantiasa bersinar. Siapapun yang bertemunya, dia pasti mengatakan dia kekasih Allah dan dia pun kekasihku. Subhanallah. Rindu rasanya kita ingin berada dalam kondisi atau lingkungan yang penuh dengan kecintaan. Cinta ikhwah. Cinta di mana-mana, bila ada tidak ada cinta, kayak seperti tadi saya katakan, seperti bahtera yang tak bernakoda. Seperti padang pasir yang penuh dengan ketandusan, kering. Hidup tanpa cinta, tapi cinta yang hakiki, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, cinta karena Allah diikat dengan ikatan yang kuat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah katakan, min awsaki ural Islam, di antara tali Islam yang sangat kuat, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, cinta yang membuahkan kebahagiaan. Apakah di dunia saja tidak? Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan kita buktikan bagaimana bahagianya mereka. Akan dan sebagian kita sudah membuktikan. Dan survei pun telah membuktikan bagaimana mereka berbahagia. Ketika mereka pupuk cintanya karena Allah. Ikhwati fillah, akan kita temukan rinai-rinai buah yang begitu manis. Ketika pupuk kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala, buah-buah di dunia berada di hadapan kita. Buah-buah yang sangat manis yang akan kita dapatkan. Kalau ada nyalakan aja ya. Ini aduh mengganggu ini. Lupa sampai mana tadi? Hah? Ini bukan pujangga, bukan, tapi lagi belajar jadi pujangga. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum. Nah, cinta yang akan membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki ikhwah. Di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak? Ketika kita bertemu dengan dia, pertama kali yang akan kita dapatkan adalah semerbak harum yang akan kita cium. Bukankah Nabi SAW, ahibati fillah rahimani wa kumullah, pernah menggambarkan? Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang taleh, bukan teman yang di sana di pinggir jalan menjadi sampah, bukan teman yang menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh, dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar. Dan banyak yang sudah terbakar. Dengan api yang dia kobarkan. Dengan bara yang dia nyalakan. Paling tidak ikhwah. Harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah. Ketika kita memilih seorang sahabat, sahabat pena. Sahabat hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya kumaha? Bagaimana temannya? Astagfirullah. Nah. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Tidak semuanya harus jadi teman. Khawatir teman yang tadi membawa yaitu pandai besi, seorang pandai besi yang bisa membakar paling tidak ciuman-ciuman yang tidak sedap yang kita cium. Bagaimana antum bisa menilai seseorang? Si fulan, si Alan, si Ahmad, si Hasan. Ketika Anda ingin tahu si Hasan itu bagaimana? Ketika Anda tahu ingin si Ahmad itu seperti apa, dia akan tersinggung kalau antum tanya dia, kamu itu bagaimana, soleh apa toleh, dia akan marah. Betul apa betul? Betul apa tidak? Ketika tanya si fulan, kita ingin tahu tentang si Hasan, maka kita tanya Hasan kamu bagaimana, baik apa tidak, soleh apa tidak, dia akan marah dan tersinggung. Namun para ulama katakan, anil mar'i la tas'al wabsir qarinahu. Fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Ketika Anda ingin tahu siapa dia, fabsir qarinahu, lihat saja temannya. Kalau berjenggot insyaallah temannya yang berjenggot. Kalau yang berjilbab, oh insyaallah temannya juga berjilbab. Jenggot. Ya? Tentang seseorang, ketika Anda ingin ketahui dia, Jangan tanya kepadanya. Wabsir qarinahu, lihat saja sahabatnya. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Karena seorang sahabat akan mengikuti sahabatnya. Benar kata Rasulullah SAW. Dan survei membuktikan bagaimana orang rusak karena sahabat yang rusak. Bagaimana orang soleh karena sahabat yang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di depan anak orang soleh. Alhamdulillah di sisi antum orang soleh. InsyaAllah minyak wangi. Paling tidak kalau tidak kebagian beli nanti di luar banyak insyaallah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Itu di dunia, itu yang pertama. Bagaimana kita mendapatkan, kita tercemari oleh harumnya. Seseorang yang pernah membunuh 99. Lalu 100 juga dilengkapkan. Akhirnya dia bertanya kepada orang yang memiliki kebenaran. Lalu dia berkata, hendaknya kau tidak tinggal di sini. Pindahlah kau ke seberang nan jauh di sana. Subhanallah, para ulama katakan, kenapa harus pindah ke sana? Karena di sini orang-orangnya sangat buruk. Lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang akan membawa kepada keburukan. Di sana akan kau temukan orang-orang yang soleh, yang akan memberikan bimbingan dan akan memberikan arahan. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Begitu penting, ukhuwah fillah. Berteman karena Allah, berteman dengan orang-orang saleh. Hati-hati ikhwah, dia agama kita tergantung dia, agama dia tergantung kita. Jangan mempengaruhi dengan keburukan dan juga jangan pula mau dipengaruhi oleh keburukan. Ikhwati fillah azanya, yang kedua, ukhuwah yang ketika kita bersahabat dengannya, ukhuwah yang akan menarik kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menarik kita ke jembatan ketaatan. Ke siratal mustaqim. Jembatan yang lurus. Menarik kita kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena tadi, tidak mungkin keluar dari lisannya yang buruk. Tidak mungkin keluar dari dadanya yang dengki dan hasud. Tidak mungkin keluar dari lisannya kebohongan. Kadab, ghibah, tidak mungkin. Tidak mungkin ada kehendak keburukan kepada kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai karena Allah. Dan dia pun mencintai kita karena Allah. nasihat yang ada yang keluar dari mulutnya ikhwah, wallah nasihat, mau'idhah yang keluar dari mulutnya. Dengarkan bagaimana cerita Allah tentang para nabi. Mereka diceritakan oleh Allah, di antara mereka mengatakan uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian risalah Rabb. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbi, risalah Allah. Kemudian wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah seorang penasihat yang terpercaya. Lihat para anbiya penasihat bagi saudara-saudaranya. Wa ana lakum nasihun amin. Setelah mereka pun menjadi penyampai risalah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, mereka pun nasihun amin, pemberi nasihat yang terpercaya. Akhi, seorang kekasih memanggil seorang kekasihnya. Seseorang kekasih memanggil kekasihnya, kekasih dan dia kekasih Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berteriak, "Ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, qala labbaik wa sa'daika ya Rasulullah. Kupenuhi panggilanmu dan kebahagiaan untukmu ya Rasulullah." Ya Mu'adz dua kali. Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah, subhanallah. Panggilan yang indah, jawaban yang sangat indah. Labbaika ya, ada apaan lu? La, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kupenuhi panggilanmu dan kebahagiaan untukmu ya Rasulullah. Ya Mu'adz, tiga kali. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kebahagiaan. Aku penuhi panggilanmu dan kebahagiaan untukmu ya Rasulullah. Subhanallah. Ketika Mu'adz bin Jabal di tengah-tengah keheranan ada apa yang akan disampaikan oleh junjungannya, oleh kekasihnya, tiba-tiba keluar gelantunan kalimat, "Uhibbuka fillah ya Mu'adz." Aku cinta kepadamu karena Allah ya Mu'adz. Allahu Akbar. Seorang kekasih mencintai kekasihnya. "Uhibbuka fillah." Aku cinta kepadamu karena Allah ya Mu'adz. Aku cinta kepadamu karena Allah. Ikhwah, apakah bertebaran kalimat ini di tengah kita? Ataukah kalimat bisnis saja yang ada di tengah kita? Kalimat bisnis, kalimat celaan, kalimat ghibah, hajar menghajar, tinggal mentinggalkan dan sebagainya. La. Kalimat-kalimat dari seorang kekasih, "Ya Mu'adz, uhibbuka fillah." Aku cinta kepadamu karena Allah ya Mu'adz. "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, usika, aku nasihati engkau ya Mu'adz. Aku berwasiat kepada engkau." Ini buah dari kecintaan ikhwah. Lihat, saya katakan tadi yang kedua, bahwa cinta karena Allah menjadikan kita bisa berjalan di siratul mustaqim. Karena senantiasa yang keluar dari lisannya lantunan-lantunan yang indah. Nasihat dan mau'idah, bahkan mau'idatan wajilat minhal qulub, yang bisa menggetarkan hati, wadrafat minal uyun, dan bisa mencucurkan air mata. Ikhwati fil azan, wa usikum ya Mu'adz. Aku wasiatkan kepada engkau ya Mu'adz. Apa ya Rasulullah? La tada'anna dubura kulla salatin. Jangan engkau tinggalkan sekali-kali setiap engkau usai salat sebelum salam. Yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kau berdoa kepada Allah. Minta kau kepada Rabbmu Allah. Allahumma a'inni ya Allah, tolonglah aku ya Allah ala zikrika. Untuk senantiasa bisa mengingatmu wa syukrika dan bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatik. Itulah keluar nasihat dari ukhuwah fillah. Ketika dia mengatakan uhibbuka fillah. Dalam hadis dan riwayat yang banyak dan sahih. Dikabarkan. Kila dikatakan ikhwah. Dan ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Dan sudah terjadi pada radhiyallahu anhum warduan. Mereka kabarkan. Kana rajulani min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dua sahabat. Kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW. Dua orang di antara mereka atau lebih ketika bertemu. Idza taqaya, apabila bertemu. Summa yaftariqa. Lam yaftariqa, mereka tidak berpisah. Hatta yaqra'a ahaduhuma alal akhar. Sampai yang satu membacakan kepada yang lain. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadisun sahih. Tidaklah mereka bertemu kecuali sebelum mereka berpisah mereka mengucapkan, salah seorang di antara mereka atau satu sama lain di antara mereka mengucapkan, membacakan surat wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa seluruh manusia merugi, mengingatkan saudaranya supaya tidak menjadi orang yang merugi. Sebuah ayat yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, andai kata law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum, andai kata tidak ada ayat hujjah untuk kebahagiaan hamba kecuali surat ini, ini saya cukup. Dibacakan oleh seorang, oleh orang-orang yang berkekasih karena Allah. Sudahkah ikhwah? Sudahkah ikhwah? Apakah masih gersang? Apakah masih asing? Apakah masih yang ada di antara kita adalah kebencian? Allah, Allah, ikhwah para sahabat. Setelah tadi senyuman ditebarkan, salam disampaikan, tangan dieratkan, dada dirapatkan. Ya ketika mereka berpisah pun, mereka saling satu sama lain memuji, wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar, satu sama lain baru setelah itu mengucapkan ucapan salam perpisahan. Akhrajahu al-a'immah fi sahihihi. Ikhwati fil azan wa iyyakum. Itu kedua. Persaudaraan yang betul-betul ikhwah. Saya kita katakan tadi, dahulu mungkin sebagian kita banyak yang jauh dari Allah. Tapi alhamdulillah, sebelum mengenal manhaj salaf, sebelum mengenal sunnah, sebelum kita mengenal kajian-kajian diajak oleh akhi fillah, mungkin kita adalah pelaku kezaliman, pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan. Alhamdulillah, ala ni'matil ukhuwati fil Islam. Dia telah mengajakku ke jalan Allah. Dia telah menggiringku untuk datang ke kajian-kajian. Sehingga aku bisa menjadi orang-orang yang soleh seperti mereka. Itulah buah daripada ukhuwah fillah yang kedua yang kita dapatkan di dunia, ikhwah. Ukhuwah fillah akhi yang ketiga adalah ukhuwah yang jujur. Saya katakan tadi, ukhuwah yang jujur. Ukhuwah yang betul-betul keluar dari hati sanubari. Ukhuwah yang tidak, yang dibangun bukan di atas kedustaan. Hati yang bersih. Dari hati yang suci. Bahkan mereka setelah kebersihan hati di antara mereka senantiasa mensucikan diri mereka, menjauhkan dari perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwahnya. Menjauhkan dari perkara-perkara yang akan menghancurkan bangunan kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam beliau mengeluarkan lantunan-lantunan cahaya dari lisannya. Apa kata beliau dalam Sahih Muslim? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lainnya. Dia saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka la yuzlimuhu, jangan saling mendzalimi. Jangan kita mendzaliminya. Wala yukhdhiluhu, jangan kita menghinakannya. Wala yuhqiruhu, jangan kita meremehkannya. Tidak boleh di dalam ukhuwah al-islamiyah. Karena ukhuwah ini dibangun di atas cinta karena Allah, di atas kebersihan hati, tidak saling menghina di antara mereka, tidak saling membenci di antara mereka, tidak saling menzalimi, mengambil hak di antara mereka, dan tidak saling meremehkan di antara mereka. Ketika kemudian Rasulullah katakan at-taqwa hahuna, takwa adanya di sini. At-taqwa hahuna, takwa adanya di sini. Wa syusyir ila sadrihi salasa marrat, dan beliau nunjuk dadanya tiga kali, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'im minasyarr, cukuplah sebuah keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Kapan itu? Ayyahkiru akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Saudaranya karena Allah dia hina. Ikhwah, wallahi tidak ada yang hina di hadapan Allah. Semuanya mulia. Tidak ada yang hina kecuali yang dihinakan oleh Allah. Ketika dia di atas Islam, apalagi dia di atas tauhid, apalagi dia di atas sunnah, apalagi dia di atas manhaj, apalagi dia satu kajian dengan kita, dengan ustaz yang sama, ustaz ahlus sunnah, ikhwah, dia adalah ukhuwah fillah, dia adalah saudara kita karena Allah. Bersihkan lisan kita dari mereka. Bersihkan lisan kita kepada mereka. Bersihkan dada kita kepada mereka. Niat Nabi SAW, al-muslimu al-khul muslim, la yuzlimuhu, tidak boleh mendzaliminya, wa la yukhdhiluhu, tidak boleh menghinakannya, wa la yuhqiru, dan tidak boleh kita meremehkannya. Dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buah dari ukhuwah fillah, saling mencintai, saling menghormati, saling membanggakan di antara mereka, tidak saling menghinakan di antara mereka. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, perangai seorang muslim, Nabi katakan al-muslimu, seorang muslim itu dalam sahih Muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dia yang bisa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Lisannya bersih kepada saudaranya, tangannya juga senantiasa menjaga dari menyakiti saudaranya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Itu faedah yang akan kita temukan di dunia yang ketiga. Dari ukhuwah fillah, ketika kita beradab dan berteman dengan ketika kita berteman dengan adab-adab yang diadabkan oleh Allah dan Rasulnya, karena kita tumbuhkan cinta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akhi rahimani wa rahimakumullah, ukhuwah ketika dibangun di atas cinta karena Allah Subhanallah, di antara mereka seperti satu jasad. Di antara mereka kal jasadil wahid, satu jasad. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan. Subhanallah, sangat indah. Sangat indah. Sangat-sangat indah ketika Nabi menggambarkan dan bercerita tentang siapa mereka yang bercinta karena Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari, sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad? Kata Rasulullah, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, orang yang bercinta karena Allah, perumpamaan mereka, fi tawadihim, dalam saling mencintai di antara mereka, wa tarahumihim, dan saling sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan saling dedeh di antara mereka. Bagaimana kau perumpamaannya, kata Rasulullah, kama salil jasadil wahid, seperti satu jasad, akhi subhanallah. Ketika di Pandeglang ada musibah, semuanya bersedih. Ketika di Jakarta ada musibah, semuanya bersedih. Ketika di setiap tempat terdengar saudara kita sedang terkena musibah, semuanya bersedih. Seperti satu jasad. Begitu ketika ukhuwah dibangun di atas cinta karena Allah, mereka seperti satu jasad. Sehingga kata Rasulullah, idza syaka minhu udwun, ketika salah satu anggota badan di antara anggota badannya terkena musibah, mengeluh kesakitan, tada'a sa'irul jasadi bisahari wal umma, seluruh jasadnya ikut tidak bisa tidur dan demam. Merasakan kesakitan, bagaimana merasakan kesakitan seperti sakitnya anggota badan yang lain. Begitulah ikhwah kondisinya orang-orang yang beriman, yang mereka bercinta karena Allah, bercinta, kecintaan mereka menjadikan mereka seperti satu jasad. Jasad yang satu yang merasakan ketika saudaranya bahagia ikut bahagia, dan ketika saudaranya sengsara ikut sengsara. Alhamdulillah. Tidak ada tadabur. La tadabaru, kata Allah. Kata Rasulullah, la tadabaru. Jangan saling ngasih dubur. Bagaimana jangan saling ngasih dubur? Hah? Ketika berjalan, jangan saling ngasih dubur. Terus apa yang kita kasih? Hah? Tawajahu, kasih wajah kita. La tadabaru. Tidak pernah mereka saling memberikan dubur. Maksudnya bertolak belakang ketika mereka bertemu. Wala tanajasu, wala tajassasu. Dan tidak pernah mereka saling mencari kesalahan. Alhamdulillah, kondisinya ketika satu jasad, ketika sebagian mereka terkena musibah, semua saudara-saudaranya karena Allah merasakan bagaimana pahitnya dan getirnya dan sakitnya saudaranya yang terkena musibah. Itu disebabkan karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, gampang mungkin kita seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Mereka yang bercinta karena Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka jahat sampai mementingkan saudaranya karena Allah walaupun mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Allahu Akbar. Mereka pentingkan saudaranya karena Allah, lebihkan perhatiannya kepada saudaranya karena Allah walaupun mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan susah, dia pun sangat dalam keadaan susah. Ikhwah subhanallah, ketika tumbuh cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ukhuwah fillah di dunia, ukhuwah yang dengan ukhuwah ini kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hati pun merasa nikmat karena halawatul iman, manisnya iman. Kapan kita dapatkan manisnya iman? Ikhwah, ketika madu kita cicipi di lisan kita manis, akan kita dapatkan madu itu betul-betul nikmat. ketika dalam keadaan gersang atau kehausan, kemudian kita mencicipi minuman yang begitu segar dan manis, niscaya kita akan merasakan nikmatnya manis minuman tersebut. Bagaimana kalau manis itu adanya di sini, ikhwah? Bagaimana manis itu kalau adanya di dada? Bagaimana rasa manis itu ketika meresap di dalam dada, ahibati fillah? Allahu akbar. Di mana kebahagiaan kita? Kebahagiaan kita ada di sini, ikhwah. Bukan di harta kita. Bukan di anak-anak kita yang banyak semata. Bukan di kedudukan kita yang tinggi. Bukan, ahibati fillah. Wallah, terkadang semakin banyak harta semakin pusing. Betul apa tidak? Hah? Semakin banyak anak, waduh ya, alhamdulillah tawakal sama Allah, tapi terkadang pusing. Hah? Semakin kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, masya Allah, bukan semakin bahagia, semakin pusing. Karena bukan itu sumber kebahagiaan, ikhwah. Kebahagiaan di sini, ikhwah. Telah diraih kebahagiaan itu oleh mereka. Mereka yang terkadang pakaiannya cuma satu saja, ikhwah. Mereka yang terkadang 3 bulan tidak terlihat di dapurnya asap mengepul karena tidak ada makan, ikhwah. Tapi kesehariannya penuh dengan senyuman. Hatinya lapang. Hatinya luas. Hatinya, masya Allah, nikmat dan tenang. Manis di dalam dadanya telah mereka rasakan ketika tumbuh di antara mereka hubuwatu fillah, cinta karena Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan, man sarrahu, barang siapa yang ingin. An yajida ta'mal iman, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, falyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah, hendaknya dia cinta kepada saudaranya, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Bukan karena dia teman bisnis, bukan dia klien kita, bukan dia customer kita, bukan karena itu aku, bukan karena kecantikan atau ketampanannya, bukan karena hartanya yang luah dan merimpah, la, karena dia cinta karena Allah subhanahu, dan aku cintai dia karena Allah subhanallah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka cintai saudaranya. Dia tidak cintai kecuali dia cinta karena Allah. Hadis yang masyhur, setiap kajian antum mungkin dengar atau banyak dikenal di kajian-kajian dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Salasun, 3 perkara. Yang apabila 3 perkara ini masuk ke dalam dada kita, man kunna fihi wajada halawatal iman, kita akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Di antaranya, wa an yuhibbal mar'a, kau mencintai seseorang, la yuhibbu illa lillah, ikhwah, kapan seseorang dinaungi oleh Allah? Bukankah dikabarkan 7 golongan? Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli 'arsy yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan, ikhwah, masuk kemelut. Matahari didekatkan. Manusia berkumpul tanpa pakaian. Telanjang tidak dihitan. Ikhwah, kemelut. Sebagian ada yang keringatnya sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pusarnya, sampai sebagian dia tertutupi oleh keringatnya. Sangat syadid. Sangat berat huru-hara padang mahsyar. Di hari itu, ikhwah, siapa yang berbahagia? 7 golongan. Di antaranya, mereka rajulan, 2 orang laki-laki. Tahabba fillah, yang mereka bercinta di dunia karena Allah. Ijtama alaihi waftaraqa alaihi, ketika mereka harus bertemu pun karena Allah. Waftaraqa alaihi, dan ketika mereka harus berpisah, bukan karena kebencian yang ada di antara mereka, namun karena ada, yaitu karena perpisahan mereka, karena berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah akhi buah yang nikmat dari ukhuwah fillah yang kita akan rasakan di dunia. Masih adakah buat kita bagian? Insyaallah masih terbuka pintu yang sangat lebar untuk jalin cinta di antara, cinta yang tidak gombal, cinta yang hakiki, cinta yang bukan dibuai di atas kedustaan, tidak, namun cinta yang hakiki. Wa akhawati dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah buah itu hanya didapatkan di dunia? La. Buah di dunia cuma sementara. Buah di dunia hanya sementara, ikhwah. Buah di akhirat, itulah buah yang akan kita harapkan. Hasil cinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan semangat kita. Akan ada perkara-perkara yang kita raih ketika kita tumbuhkan cinta di dunia karena Allah. mahabbah al-ukhuwah uhibbuka fillah, uhibbukum fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Pertama ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah menggambarkan bahwa mereka yang bercinta akan bermusuhan. Mereka yang bercinta akan bermusuhan, cinta karena harta, cinta karena wanita, cinta karena tahta, cinta karena dunia, mereka akan bermusuhan. Apa kata Allah? Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang bercinta hari ini akan bermusuhan. Orang-orang yang bercinta hari ini akan bermusuhan. Illal muttaqun. Kecuali mereka orang yang bertakwa. Yang mereka cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mereka akan bermusuhan. Wallahi mereka akan bermusuhan. Teman bisnisnya akan menjadi musuhnya. Teman seranjangnya akan menjadi musuhnya. Inami anzwajikum wa auladikum aduwan lakum. Istri dan anak kalian akan jadi musuh. Teman kerjanya, teman karibnya di dunia akan menjadi musuh. Al-akhillah, semua yang bercinta. Yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Di hari ini akan menjadi musuh. Tanpa terkecuali bila cintanya tidak dibangun di atas Allah. Illal muttaqun. Kecuali orang-orang yang bercinta karena Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mereka menumbuhkan cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun tadi mendapatkan yaitu perlindungan, yaitu naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahi, dengan siapa antum ingin dikumpulkan? Dengan Abu Lahab? Mau? Fir'aun? Haman? Qarun? Mau? Tafaddal, la ba'as. Ana enggak mau. Dan kita tidak mau. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dikumpulkan bersama Qarun, bersama Haman. Kita dikumpulkan bersama Abu Jahal, Abu Lahab, la'natullah yang alaihim la abadan. Seorang sahabat bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada air hangat? Agak enak ini. Oh ini. Seorang sahabat bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Dia bercerita, ja'a rajulun. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat. Seorang kekasih datang kepada seseorang kekasihnya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi bertanya kembali, "Mada a'dadta laha?" Apa yang kau telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sudahkah kau siap? Hari yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tad'u kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari yang wanita yang sedang hamil mengeluarkan janinnya, padahal sebagian dari mereka masih muda, belum hamil tua. Nafsi masing-masing. Di hari seorang ibu yang sangat mencintai anak susuannya, anaknya yang sedang disusuinya, dia lempar. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha. Di hari ikhwah yang manusia mabuk. Wataran nasa sukara. Jazakallah. Gak usah repot. Wataran nasa sukara. Dan engkau lihat manusia dalam keadaan mabuk. Ikhwah, di hari yang Allah katakan, idha sama'un fatarat, apabila langit pecah. Idha sama'un syakat, apabila langit terbelah. Wa idha jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dijalankan. Dan apabila lautan, wa idal biharu sujirat, dinyalakan menjadi bara. Apabila manusia sudah lupa dengan bapaknya, yauma yafirul mar'u min akhi, lari dari saudaranya, wa ummihi, lari dari ibunya, wa abihi, akan lari dari bapaknya, wa sahibati, dari istrinya, wa babanihi, dan lari dari anaknya. Hari yang semuanya masing-masing diadab Allah di atas yaumul qiyamah. Sahabat bertanya, mada adadta laha? Mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nabi tidak menjawabnya karena tidak ada yang tahu. Tapi Nabi katakan, "Maza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan? Sudah apa yang kau siapkan untuk mendapatkan, untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa jawabannya? Qala hubbullahi wa rasuli. Aku siapkan cinta karena Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Aku siapkan ya Allah cinta, ya Rasulullah cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menjawab jawaban yang sangat mulia. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, tidak pernah ada hari yang sangat kami bergembira kecuali di hari itu ketika kami mendengar jawaban Nabi mengatakan al mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang akan bersama yang dicintainya nanti di hari kiamat. Maka teriak langsung Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakar wa Umar. Maka kalau demikian aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bersama mereka. Al mar'u ma'a man ahabahi. Seseorang akan bersama yang dicintainya. Ketika kita mencintai orang saleh akan dikumpulkan dengan orang saleh. Maka kita pun katakan seperti yang dikatakan oleh Ubaq, oleh Anas bin Malik, wallahu yuhibbullah wa yuhibbun nabi wa yuhibbu Abu Bakr wa yuhibbu Umar wa yuhibbu Utsman wa yuhibbu sahaba wa nahnu muttabi'uhum, dan kita yang mengikutinya yang, dan kita berada di atas jalannya, mereka adalah salafun saleh, orang-orang salaf kita yang terdahulu yang wajib kita ikuti jalannya. Wallahi nuhibbu hum fillah, dan membenci kepada orang yang membencinya, melanat kepada orang yang melanatnya. Syiah laknatullah alaihim. Alhamdulillah. Almar'u ma'a man ahab. Di akhirat ikhwah, setiap manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Siapa yang antum cintai? Siapa yang kita cintai? Apakah dia seorang pemain bola yang sangat tampil, yang sangat pandai di dalam permainannya? Gonzales, masya Allah. Ummahat, siapa yang dicintai oleh ummahat? Apakah dia Mario Mondo? La haula wala quwata illa, idolanya sudah salah. Orang fasik di televisi jadi idolanya. Idola karena kecantikannya. Idola karena kehebatannya bermain di tengah lapangan. Tapi dia tidak pernah sujud karena sujud di hadapan Allah. Al-Imamu Ahmad mengatakan, demi Allah, boro-boro bahasa Indonesia-nya. Aku mencintainya, melihat wajahnya pun aku tidak tega. Tidak berani aku menatapkan wajahku kepada wajah yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita setelah dia musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana terbaliknya ikhwah? Sekarang cinta bukan karena Allah. Idola sekarang sudah menjadi idola orang-orang fasik. Al-musyrikun wal-kuffar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu di Indonesia, saya bilang kemarin banyak orang Eropa. Di Indonesia banyak orang Eropa. Berpakaian ala Eropa. Ya? Bergaya-gaya Eropa. Bersahabat-sahabat seperti sahabat. Mereka, orang-orang Eropa bersahabat. Idolanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pula dalam riwayat Imam Tabrani, dia katakan, la yuhibbu rajulun qauman, tidaklah seseorang mencintai sebuah kaum illa husyira ma'ahum, kecuali dia akan dikumpulkan bersama mereka. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang bertasabuh? Maka Anas bin Malik Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika bercerita tentang para tentang sahabat, ya, man kana mustannan falyastanni biman qad mat, barang siapa yang mengikuti tuntunan, ikuti tuntunan yang sudah mati, ulaika ashabu Muhammad, itu tuntunan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu panjang dia cerita, lalu di akhir cerita dia katakan fatashabbahu bihim, berserupalah dengan mereka, jadikanlah mereka sahabat pena. Walaupun tidak ada jiwanya, sudah tidak ada. Jiwanya sudah tidak ada. Namun lihat tuntunannya, contohnya masih berada di tengah-tengah kita dan bisa kita contoh di keseharian kita. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ukhuwah. Yang dengan ukhuwah ini, ikhwati fillah rahmakumullah, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Hasil daripada ukhuwah, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, kenikmatan yang tiada tara. Di awal mukaddimah saya katakan tadi, bahwa di surga ada pilar-pilar dari yakut. Di surga ada pilar-pilar dari yakut. Di atas pilar itu ada kamar dari zamrud. Kemudian setiap kamar ada pintu yang sangat bersinar terang. Lalu ditanya, siapa yang akan tinggal di sana ya Rasulullah? Siapa yang tinggal di sana ya Rasulullah? Qala al-mutahabbuna fillah wal-mutajalisuna fillah wal-mutalaquna fillah. Yang kan tinggal di sana ada orang yang bercinta karena Allah, orang yang senantiasa duduk-duduk karena Allah, dan orang yang senantiasa mereka berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Masih panjang sebetulnya pembahasan kita. Dan sebetulnya ada satu perkara yang ingin ana sampaikan. Setelah ini pembahasan, ana ingin sampaikan bagaimana bahayanya ukhuwah karena Allah, karena syaitan. Tapi pilihan ada dua. Silakan antum pilih. Mau pembahasan ini atau pembahasan ini? Ini adalah ikhwah coretan tangan atau coretan komputer? Coretan tangan apa coretan komputer? Tangan. Berapa lembar? 3 lembar bolak-balik. Coretan tangan. Secari kertas dari seorang kekasih ikhwah. Terserah antum. Mau yang ini diteruskan atau ini kita baca? Ini. Baik. Dua-duanya. Nah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Terus terang saja, surat ini pelipur lara. Ketika kesedihan menimpa, surat ini menjadi penenang jiwa. Secari kertas dari seorang kekasih. Yang dicintai karena Allah. Pertemuan 4 tahun, kisah kasih di sekolah. Kisah kasih paling indah. Nah, hanya saja Allah dia bertubuh putih, tinggi langsing, bermata hijau, dan jenggotnya panjang. Antum ini udah kotor aja tuh. Ya syair, ya syair. Baca bacakan. Baik. Jadi ini jangan diteruskan. Teruskan nanti. Sudah bayangannya kemana tubuhnya putih lagi. Iya. Dan benar Anda tidak bohong. Dia adalah sahabat ikhwah. Wallahi jauh dari ibu dan bapak. Jauh dari saudara sekandung. Tapi subhanallah tidak terasa asing. Ketika kita berada di Madinah, belajar bersama. Subhanallah, saya temukan seorang kekasih yang karena Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang saya bisa bercerita tadi karena saya pernah karena alhamdulillah dengan izin Allah, saya pernah merasakan cinta karena Allah. Bagaimana mata yang begitu sayup, penuh dengan linangan air mata ketika dia dalam keadaan kita sakit. Kebetulan anak di Madinah sering sakit. Ya. Kebetulan juga sering enggak punya uang. Subhanallah, dia senantiasa membantu. Kemana-mana kita berdua, sampai kalau antum nanti ke sana, fulan nanti tak akan kasih tahu namanya. Pasti mereka teman-teman kita mengatakan itu adiknya atau kakaknya Fakhruddin. Padahal kita dari negara yang berbeda. Dari negara belahan Afrika sana, Jazair. Namanya Samir. Dan alhamdulillah ada di antara kita yang sudah pernah melihatnya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia bisa ke sini. Rindu ikhwah, ingin bertemu dengannya, wallah. Ketika bertemu kami menangis. Setelah 4 tahun atau kurang lebih 5 tahun kita tidak bertemu. Alhamdulillah kemarin dipertemukan. Masya Allah pertemuan yang sangat-sangat indah. Tadinya hanya lewat telepon dan SMS saja. Dan ketika dia telepon yang isinya, ya Fakhruddin ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Ya Fakhruddin istiqim ala ta'ah, istiqamahlah di atas ketaatan kepada Allah. Nasihat yang begitu indah. Suatu saat ikhwah, dia mengirimkan beberapa cari kertas. Cari kertas dari seseorang yang dicintai karena Allah. Ana bacakan saja. Kalau kita fahami, Allahu Akbar. Dan kalau kita jalani apa yang dalam isi surat ini, niscaya kita akan dipertemukan, setelah kita dipertemukan di dunia, akan dipertemukan di akhirat. Kenapa ana bacakan surat ini? Perlu kiranya dibacakan kepada antum semuanya. Supaya kita pun mencontoh apa yang telah terjadi yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ana bacakan, khawatir waktunya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhina al-mukarram, kepada saudaraku yang mulia Fakhruddin Nu'man Yasin. Siapa itu? Ya? Ustaz Fakhru tadi. Tadi Ustaz Badru. Hafizahullah wa ru'ah, mudah-mudahan Allah menjagamu dan Allah memeliharamu. Wasaddada fil khairi khutah, dan senantiasa menyertai langkahmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'd. Faqad farihtu katsiran, aku sungguh sangat bahagia. Lamal taqaitu bi abik bil Madinah, ketika aku bertemu dengan bapakmu di Madinah. Ini cerita satu bulan setelah Allah takdirkan bapak saya umrah. Sama ibu, ya berangkat umrah. Makanya dia titipkan surat ini melalui ibu dan ayah. Ya. Lamal taqaitu bi abi, ketika aku berjumpa dengan bapakmu, dengan abimu fil Madinah. Tapi sayang, tahassart, sayang, min amrain, dari dua perkara. Pertama, ada muru'yatika ma'ah, aku tak berjumpa denganmu. Aku tidak melihatmu. Yang kedua, ada muma'rifati bilogatil Indonesia. Sayang juga, aku tak bisa bahasa Indonesia. Karena bapakmu juga gak bisa bahasa Arab. Ya? Nah. Baik. Yang kedua, sayang, aku tak bisa bahasa Indonesia. Hai sulam atamakan minal kalam ma'au illa syai'an qalilan. Sehingga aku tidak bisa berbicara dengan abimu, kecuali sedikit saja, isyarat-isyarat saja. Lakin alhamdulillah, kata beliau, kanat fursatan tayyibah, ini adalah kesempatan yang baik bagiku. Wala'allallah azza wa jal, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, an yuyassira kudumakum qariban, mudah-mudahan Allah memudahkan engkau bisa datang sedekah apa secepatnya. Subhanallah. Ini doa. Allah, waktu surat ini ana baca, ana tidak pernah terbesit mau umrah ke sana. Tapi setelah satu bulan, dengan izin Allah, ada orang baik ngajak umrah. Gratis lagi. Ana bilang, innalillah, subhanallah. Hada doa al-akh. Doa akhi fillah. Dia bilang, insyaAllah mudah-mudahan segera kau bisa datang ke sini. Ya, aw yasir li ziyaratan lakum. Atau yang kedua, kalau tidak bisa, aku yang akan ziarah kepadamu. Lihat kerinduan ikhwah. Dia ingin bertemu dengan kita. Paling tidak dia pun bisa berziarah ke negeri kita ini, ke negeri Indonesia. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Perkara itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa innani uridu an a'tadir liikhtisar asyadid. Lalu aku mohon maaf karena surat ini sangat ringkas. Ya Allah, 6 lembar. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ya, sangat ringkas. Tapi betul-betul ringkas, wallah ringkas. Haus ketika sudah selesai, ingin kembali membaca. Ingin ada lagi surat-surat yang kita dapatkan. Carikan kertas yang kita dapatkan dari seorang kekasih. Lalu kata beliau, an udzakira nafsi, aku ingin mengingatkan diriku sendiri awalan yang pertama. Summa udzakira man yattali ala hadhihi risalah. Dan aku ingin juga mengingatkan siapa saja yang membacakan risalah ini. Makanya saya bacakan, karena ada amanah. Dia katakan, siapa saja yang membacakan risalah ini. Siapa yang membaca risalah ini. surat ini maksudnya, min ikhwani, dari ikhwanku, alladinahum ala sunnah, dari saudaraku yang mereka juga di atas sunnah. Subhanallah. Alhamdulillah, antum kebagian. Ya, alhamdulillah. Karena dia berkatakan, ya, aku ingin mengingatkanku dan mengingatkan saudara-saudaraku yang siapa saja yang membaca suratku ini dan mereka di atas sunnah. Wa tauhid, dan di atas tauhid. Wa fi muqaddamatihim, dan yang paling utama, anta ya Fakhruddin, engkau wahai fulan. Ya. Yang pertama ikhwah, kata beliau, al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, wahai saudaraku, al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Hendaknya engkau senantiasa ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli saghirin wa kabir, baik dalam perbuatan kecil maupun besar. Ikhlas karena Allah. Tidak ada yang kau harapkan kecuali Allah. Tidak ada yang kau cari kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli dakikin wa jalil, baik yang besar maupun yang kecil. Wa fi sirri wal alan, baik ketika sendirian maupun di tengah-tengah manusia. Fa innahu asasu qabulil amal, ingatlah saudaraku bahwa itu adalah asas fondasi diterimanya amal. Wa alaihi madaru salahil qulub, dan di atas keikhlasan ini kebaikan hati berputar kebaikan hati, wal a'mal, dan amal. Falyakun akhil karim, hendaknya saudaraku yang tercinta, hammuna, tujuan kita ini Allah, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naili ridha, dan mendapatkan ridha Allah. Wa btiga wajhil karim, dan hanya mendapatkan wajah Allah yang mulia. Wal takun, dan hendaknya wahai saudaraku yang mulia, saudaraku yang kucintai, al akhiratu hammana, negeri akhirat adalah tujuan kita. Negeri akhirat adalah tujuan kita. Wal nabta'id, lalu jauhilah, kata beliau, amma yufsidu hadhihi niyat, perkara-perkara yang bisa merusak niat-niat ini. Min hubbi dunia, dari cinta dunia. Rakus dengan dunia. Wa hubbi ri'asah, cinta menjadi pemimpin. Ambisius menjadi pemimpin. Wa hubbi sana wal madah, cinta dipuji dan disanjung. Ini akan bisa merusak. Fa inna hadhihi, semuanya ini la tanfa, tidak ada manfaatnya. Cinta dunia, cinta sanjungan, cinta kedudukan, tidak ada manfaatnya, kata beliau. Bal tadur, bahkan bisa berbahaya. Wal takallam, wa na'mal li'izzil Islam, kita berbicara dan beramal untuk kekuatan Islam. Wal natakallam, kita berbicara dan beramal untuk kekuatan Islam. Wa nusrati, dan kekuatan Islam dan kemenangan Islam. La li'izzi anfusina, bukan untuk kemenangan diri kita. Kita berbicara bukan untuk kita. Bukan karena anak, bukan karena kita, bukan karena si fulan atau si alan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kegagahan dunia atau kegagahan pribadi, lah, untuk kegagahan agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nas, Fakhruddin, akhil karim, saudaraku yang mulia, manusia itu, la yamliku lana naf'an wala dharran, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Manusia itu omong kosong, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Walihada qala ba'dus salaf, oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, man arafan nas istarah, barang siapa yang mengenal hakikat manusia maka dia akan istirahat. Wa sadaqa rahimahullah, dan dia benar apa yang dia katakan. Fal amru kulluhu biyadillah, na'am, semua perkara di tangan Allah, semua perkara di tangan Allah. Ya wal khairu kullu biyadillah, semua kebaikan di tangan Allah. Tidak ada manusianya pun, kalaupun ada hanya wasilah saja, tawakalnya dengan Allah. Semua perkara di tangan Allah, kebaikan semuanya di tangan Allah. Wa man arada sa'adata wal 'izzah, barang siapa yang ingin kebahagiaan dan kegagahan, wa tamkin, dan kekuatan, wal falah, dan kebahagiaan, falyatub lalika bi ta'atillahi wa rasulih, maka cari kebahagiaan itu dengan taat kepada Allah dan rasulnya, bukan karena mengikuti manusia, bukan karena menyanjung atau disanjung oleh manusia. Wabima yardallahu wa rasul, dan cari perkara itu dengan perkara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yujahid nafsaka ala zalik, jihadilah jiwamu untuk mendapatkan perkara itu, mengikhlaskan niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Wala syak, tidak ragu lagi, memang anhu amrun khatir, ini adalah perkara yang sangat penting, ini perkara yang sangat bahaya. Wa asir, memang sangat mudah, memang sangat sulit, kata beliau. Illa lakin, namun tenang saja, yasirun, dia mudah. Ala man yassarahullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa inna sya'na kulla sya'an, segala perkara, kata beliau, an ya'lam, hendaknya engkau ketahui, an ya'lam Allah, semua keadaan, hendaknya kita ketahui, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu min kulubina as-sidqa, supaya Allah tahu kejujuran yang ada pada jiwa kita. Maksudnya, hendaknya engkau berbuat jujur. Jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi talabil ikhlas, di dalam mencari keikhlasan. Bukan hanya di lisan, ikhlas mudah diucapkan, namun hati bisa dibohongi. Jujur dengan Allah dalam ikhlas. Fa innahu kama jaa fil hadis, dan sesungguhnya sebagaimana dalam hadis disebutkan, in tasduqillaha yasduq, kalau kau jujur dengan Allah, Allah akan jujur dengan engkau. Kalau kau jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur dengan engkau. Fa nas'alallaha al'ana, maka kita memohon kepada Allah pertolongan, wa taufiq wa sadad wal hidayati wassadid wassadad, kita minta pertolongan kepada Allah dan taufik, kemudian hidayah, dan yaitu jalan yang lurus. Itu nasihat yang pertama, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, akhi fillah, saudaraku karena Allah, al-hirsu ala tiba'i sunnah, sungguh-sungguhlah terus istiqomah di atas mengikuti sunnah. Al-hirsu ala tiba'i sunnah, sungguh-sungguhlah anda mengikuti sunnah. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Nasru sunnah bainan nas, tebarkan terus sunnah di tengah manusia. Wa ghursu hubbillahi wa rasulihi fi qulubin, dan cocokkan, tanamkan di dalam hati mereka cinta kepada Allah dan rasulnya. Tanamkan di dada-dada mereka cinta kepada Allah dan rasulnya, hatta yanqadu li awamirillah, sehingga mereka semuanya mau melakukan perintah-perintah Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya, tashtariku bidzalika anwar sunnah, dengan demikian akan muncul fajar-fajar sunnah. Akan terlihat cahaya sunnah. Kemudian takhrujun nas, kau bisa keluarkanlah manusia biidznillah, dengan izin Allah, minadzulumatil jahl, dari kegelapan kejahilan, wasyirki wal bidah, dan dari kegelapan syirik dan bidah, wal maasi, dan kemaksiatan, ila nuris sunnah, kepada cahaya sunnah. Wa tamassuk bi aqidatis salaf, dan berpegang teguh dengan aqidatus salaf, wa aqidatut tauhid, aqidah tauhid, wa ja'alaha aslan, dan jadikan ini aqidatus salaf, aqidatut tauhid, dan termasuk bi sunnah, adalah sebagai pondasi yang fundamental, pondasi yang penting. La yatanazalu anhu, tidak boleh anda gentar dalam setiap keadaan apapun. Tidak boleh engkau gentar dalam kondisi apapun. Jadikan dia tempat pegangan, jadikan dia tali pegangan. Kemudian kata beliau, wala yusaimu alaihi abadan, tidak boleh ditawar-tawar. Tidak ada tawar-tawar dalam masalah ini. Dalam masalah akidah, dalam masalah sunnah, tidak ada tawar-tawar. Kemudian fa innal izzi wa tamkin, kegagahan dan kehebatan, bitauhidi wal iman. Ingat, tidak bisa diraih kecuali dengan tauhid dan iman. Al-masyian, yang berjalan ala fahmi sahabatil kiram, yang berjalan di atas pemahaman para sahabat yang mulia, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikutinya dengan cara yang baik. Paragraf kedua, nasihat untuk mengikuti sunnah. Paragraf ketiga, akhi fillah, saudaraku karena Allah, al-ihtimam bi talabil ilm, terus saja engkau semangat menuntut ilmu, perhatian dengan ilmu, terus kau semangat menuntut ilmu, wal istizadah, minta terus tambah sama Allah, minta tambah ilmu, wa mudarasatihi, senantiasa mudarasah, mempelajari, wa tadrisi, dan mengajarkan, wa nasrihi bainan nas, dan menyebarkan di tengah manusia. Fa inna aktsara asbabil fasad, kebanyakan kerusakan disebabkan, yaitu al-fasad, kerusakan, wal maasi, dan kemaksiatan, adalah al-jahlu, karena kejahilan. Kerusakan semuanya, kemaksiatan seluruhnya, tidak ada penyebabnya kecuali kejahilan. Wala salaha, dan tidak ada kebaikan. Wala islah, dan tidak mungkin terjadi perbaikan. Tidak ada kebaikan dan tidak mungkin terjadi perbaikan, illa idza buniyat da'wati 'alal ilm, kecuali apabila didirikan dakwah ini di atas ilmu. Al-ilmu sahih, ilmu yang benar, an-nafi, summa 'alal 'amali shalih, itu ilmu yang bermanfaat kemudian di atas amal yang saleh. Allahu akbar. Itu paragraf yang ketiga. Paragraf yang keberapa sekarang? Hah? Yang keempat. Arifku bin Nas, akhil karim, saudaraku yang mulia. Hendaknya engkau berlemah lembut dengan manusia. Berlemah lembutlah kepada sesama. Tidak galak. Ya, tidak kasar. Tidak apa? Sedikit-sedikit hajar sini, hajar sana. Gunjing sini, gunjing sana. Tabdi' sini, tabdi' sana. Takfir sini, takfir sana. Allah. Kata beliau, arifku bin nas, lemah lembutlah kepada manusia. Wa husnul khuluq, berbaik akhlaklah dengan mereka. Berakhlak mulialah dengan mereka. Wal muamalah, dan bermuamalah mulialah dengan mereka. Kenapa? Fa innan nas, manusia itu majbulun, sebetulnya cinta ala hubbi sahibil khuluq. Dia sangat cinta kepada orang yang berakhlak mulia. Fitrah manusia cinta kepada orang yang berakhlak mulia. Walbu'di an man yad, walbu'd dan manusia fitrahnya jauh man an man yaglidu alaihim, kepada orang yang sangat kasar. Fil qawli, baik dalam perucapan. Wal amali, baik dalam amalannya. Fil inkari, baik dalam mengingkarinya. Kasar. Lisannya kotor. Berdakwah tapi dengan cara yang kasar, dengan lisan yang kotor. Manusia akan menjauh dari mereka. Wa aulan nas ikhwah, kata dia, manusia yang paling utama birifki yang kau lemah lembuti, wa rahmati yang kau sayangi adalah al aqarib, apa keluarga terdekat. Bad'an bil walidain, pertama kali ada orang tua, walidain, fazaujah, kemudian istri, fal aulad, kemudian anak-anak, faman ba'dahum, dan orang-orang setelah itu. Wa kadzalikal jiran, begitu juga tetangga-tetangga, perbuatlah baik dengan mereka. Wa hakadza, begitulah ahlus sunnah. Begitulah perangainya ahlus sunnah, kata beliau. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ahlus sunnati wal jamaah, kata Syekhul Islam, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah a'lamun nasi bil haqqi wa rahamuhum bil khalaq, manusia yang paling pandai tentang perkara yang hak dan paling cinta kepada manusia. Mereka paling mengenal Allah dan paling cinta kepada dan paling dedah dan sayang kepada sesama manusia. Fadda'i, maka sesungguhnya seorang da'i, akhil karim, saudaraku, seorang da'i itu hina yad'un nas, ketika mengajak manusia, dia itu kat tabib, seperti tabib, seperti dokter, al-mu'alid, yang mengobati al-marid, orang yang sakit. Yakifu ala maudhi'il alam, dia mencari mana saja penyakit-penyakit yang ada pada yang sakit. Ya, wa mautidud da', wa yasifu lahu dawa, lalu dia menyebutkan, menggambarkan obat-obat yang akan dia harus dia minum. Obat yang bermanfaat, ma'ar rahmati, disertai dengan kasih sayang. Memberikan obat, tapi disertai dengan kasih sayang. Wasyafaqah, dan dedah dan cinta bil marid, kepada orang yang sakit. Dia sakit, jangan dihardik. Dia sakit, harus diobati. Diberikan obat yang bermanfaat. Kemudian obati dengan cara yang baik dan lemah lembut. Ikhwati fillah azamiyakum. Wa khasatan, kata beliau, khususnya fi hadha zaman, di zaman ini. Alladhi kasarat biha fitani syubuhat, yang sungguh banyak sekali fitnah-fitnah syubuhat, wasyahawat dan syahawat, wa kasura da'i du'atiha, dan banyak du'at-du'at da'i-da'i yang mengajak kepada fitnah tu syahawat dan fitnah tu syubuhat. Wal mugriyat dan yang menggoda kita, hatta asbaha al-haqqu, sehingga al-haq ini menjadi berat memang di akhir zaman, kata beliau. Hatta asbaha al-haqqu saqilan, hak ini memang menjadi berat. Ghariban, asing. Saqilan ala kasirin minas, fala tuziduhu saqlan. Karena sudah asing, karena sudah berat, jangan ditambah berat lagi oleh engkau. Jangan kau tambah berat. Jangan dibuat asing lagi. Hak ini sudah berat, hak ini sudah asing. Jangan ditambah berat lagi. Fala tajidu saklan, innama takunu, namun jadilah engkau menjadi orang yang mubasyirin, memberikan senantiasa kabar gembira. La munafirin, bukan mengusir orang. Muyasirin, memudahkan orang. La muasirin, tidak menyulitkan orang. Ma'amuraati waluzumi manhaji al-sunnah, dengan senantiasa tetap istiqomah di atas manhaji al-sunnah. Wa'adami tanazul, dan tidak gentak dan tidak turun dari usul ahli sunnah, usul yang telah menjadi, maksudnya pondasi-pondasi yang sudah ditetapkan bagi ahli sunnah. Itu paragraf keempat. Masih sabar antum? Taib. Ya. Alhamdulillah tadi pakai jenggot ya, kalau enggak pakai jenggot bahaya. Hah? Putih langsing ya, pakai jenggot. Paragraf yang keberapa, ikhwah? Yang kelima. Akhi fillah, saudaraku karena Allah, al-amalu bil ilm. Amalkanlah ilmu yang kau telah dapatkan. Allahu Akbar. Tadi suruh nuntut ilmu. Suruh semangat dan tambah ilmu terus. Sebarkan ilmu. Yang selanjutnya, al-amalu bil ilm. Amalkanlah ilmu, saudaraku. Fa innal ilma samaratuhul amal. Ilmu itu buahnya amal. Wal qasdu minhul amal. Dan tujuan berilmu itu untuk beramal. Tujuan berilmu itu untuk beramal. Wan nasu yata'asaruna bi af'alil aksar minal aqwal. Tahu tidak? Bahwa manusia itu akan lebih terpengaruhi dengan engkau banyak berbuat daripada kau banyak berkata. Kau contohkan. daripada kau teriak-teriak namun tak kau realisasikan. Mereka akan lebih terpengaruh dengan kau banyak berbuat mencontohkan kebaikan daripada kau wal kalam. Lalu ketika kau harus berbicara, labudda an yakhruja minal qalb, harus keluar dari hati. Hatta yaqa'a fil qalb, sehingga juga nemplok di hati. Fa idza kharaja min zahiri lisan, kalau hanya sekedar dari keluar dari lisan, fa innahu yaqa zahiril adzan, dia cuma nemplok di telinga saja. Fahada din, agama ini. Fahada din, dan ini adalah agama kita. Wa hadzal manhaj, dan ini adalah manhaj kita, aqidatan wa amalan, baik dari segi akidah maupun amal. Imanan wa amal, iman wa amalu salih, isinya iman dan amal salih. Wa kafa bis sahabati, cukuplah sahabat Rasulullah kudwatan, sebagai kudwa kita. Cukuplah sahabat Rasulullah, para salaf, sebagai contoh bagi kita. Fi hadal bab, di dalam masalah ini. Fil musara'ah, dalam kesigrapan dan kesegeraan mereka. Ila fi'lil khairat, dalam melakukan kebaikan. Wa tarkil mungkarat, dan meninggalkan keburukan. Paragraf keberapa? Ke-6. Sekarang. Akhil kerim, uhibbuka fillah. Saudaraku yang mulia, al-bu'du anil ma'asi, jauhilah maksiat. Allahu Akbar. Ma'aksarul ma'asiat ikhwah fi hadha zaman. Berapa banyak maksiat, betapa banyak maksiat di akhir zaman ini. Lihat nasihat yang ke-6. Beliau katakan, al-bu'du anil ma'asi akhi, jauhilah maksiat. Fa'inahu sababu sahalakil umami wal afrad. Dia adalah sebab kehancuran baik universal maupun individu. Umat atau individu. Sababu zul wal hawan, dia adalah sebab kehinaan dan kebinasaan. Wal khasaratu, dan penyesalan. Wal khudlan, dan kehinaan. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kegagahan hanya dimiliki oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, di dalam hadis, ju'ilatil zillah, kehinaan itu dibuat, dijadikan. Wal sigar, dan sama, kehinaan. Ala man khalafa amri, bagi orang-orang yang senantiasa menyelisihi perintahku. Falnahris, oleh karena itu semangatlah kita senantiasa, kata beliau, ala taqwa, di atas taqwa kepada Allah. Wajtinabi ma yaskhutur rabb, menjauhkan diri dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walnusari, segera kita ila taubatin nasuh, kepada taubat yang nasuh, taubat yang sebenarnya. Taubat nasuha, mata badara mina ma la yadur rahman, kapan saja nampak dari kita perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Rahman. Fa innahu ghafurun rahim, wadudun sami'un qaribun mujib, karena dia adalah ghafurun rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Karimun, maha mulia. Wadud, maha sayang. Sami'un, maha dengar, maha dekat dan maha mengijabah doa. Ikhwati fillah, yang ke-7, wa minas sifat, di antara sifat, kata beliau, allati yadhharu biha husnul khuluq, di antara sifat yang bisa nampak darinya kebaikan akhlak seseorang ahlus sunnah. Apa itu? At-tawadu. Hendaknya kau senantiasa tawadu. Tidak sombong. Adigung gede hulu. Ya? Sombong adigung adiguna. Kumaha cek aing bae. Lah. Ya? Tawadu, rendah hati. Walinil janib, dan senantiasa halus bermuamalah dengan al-mu'minin, dengan orang yang beriman. Qala ta'ala, Allah berfirman, wakfid janaha kaliman lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu, maksudnya hatimu, ya juga diri kita, di depan orang yang beriman. Wa fil hadis, dalam hadis, sebuah hadis, man tawadu alillah, barang siapa yang dia tawadu, berendah hati, di hadapan, dia berendah hati karena Allah, rafa'ah, Allah yang akan mengangkatnya. Ya, terkadang kita harus berendah diri, mungkin kita hina di hadapan manusia, namun Allah yang akan mengangkat derajat kita. Wa kadzalika, ikhwah, kata beliau, wa kadzalika, begitu juga as-sabru, bersabarlah ya, ya wahai saudaraku, bersabarlah alal adza, bersabarlah di atas ujian. Walabud, pasti mau tidak mau. Likulli man da'il iman wal ittiba, setiap orang yang mengaku beriman dan mengikuti sabili ahli sunnati wal iman, mengikuti jalan ahli sunnah, malabud an yubtala, pasti dicoba. Pasti tidak mungkin tidak untuk dicoba. Wa ahsabun nas, ayat maaf, Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengatakan kami beriman kemudian tidak dicoba? Begitu Allah bertanya. Walaqad fatana alladziina dan al-ayah. Wa su'ila al-Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, Atau ditanya, Imam Syafi'i ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang paling utama? Mana manusia yang paling utama? Mana orang yang paling mulia? Ayyub talal mar'u am yumakkan, dia diberikan ujian atau diberikan kekuatan? Ayo, mana yang paling utama? Ayo, jawab. Hah? Mana orang yang paling utama? Diberikan ujian apa dikuatkan? Ayo, Syekh. Pak Adang mana, Pak Adang? Hah? Mana? Diberikan ujian? Naam. Jawabannya kurang pas. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak akan diberikan kekuatan sebelum diuji. Lam yumakkan hatta yubtala. Tidak akan diberikan kekuatan dan kemenangan sebelum diuji. Pasti dia innamal usri yusra. Innamal usri. Enggak yakin innamal usri yusra. Dua kali Allah sebutkan. Tidak akan mendapatkan kemenangan sebelum diuji. Ikhwati fillah, lalu beliau kata, wa asyadun nasi balaan, manusia yang paling hebat balainya, ujiannya adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Summal amsal fal ansal, lalu yang mengikuti nabi. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, ya akhil kerim, Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba ahadan, bila mencintai seseorang, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Wa inna idhamil jaza, kebesaran ganjaran, ma'idhamil bala, ini sesuai dengan kebesaran musibah atau cobaan. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersabar tanpa batas. Yang keberapa ikhwan? Yang ke-8 sekarang. Masya Allah ya. Nasihat. Alhamdulillah anda bacakan. Antum dapat nasihat ini. Allah nasihat. Pantas tulisan ini ditulis kembali dengan tinta emas. Wallahi makanya anak kau lagi pusing. Banyak hutang, ditagih material, dan sebagainya. Baca ini aja. Lagi bangun pondok, gak selesai-selesai. Qala rahimahullah. Hafizahullah. Idza kanal kuffar. Apabila orang kafir saja. Wa ahlul bid'ah. Dan ahli bid'ah. Wa dalal. Dan orang sesat. Yijtahiduna. Bersungguh-sungguh. Laylan wa nahar. Siang dan malam. Mereka bersungguh orang kafir, orang mursyik, ahli bidah, ahli dhalal, sungguh-sungguh siang dan malam. Sirran wa jahran, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Fi nashri abatilihim, dalam menyebarkan kebatilan mereka. Fala syak. Maka tidak ragu. Anna ala ahlas sunnah, awla bidhalik. Yang lebih utama melakukan itu adalah ahlus sunnah. Mereka telah bersungguh-sungguh orang kafir, ahli bidah, ahli dhalal. Lihat siang malam. Dengan berbagai propaganda dan tata cara mereka. Menyesatkan, menjadikan manusia menjadi ahlu syirik, ahli bidah dan ahli ma'asi. Yang paling utama, kemana ahlu sunnah tidur? Sibuk dengan perutnya. Sibuk dengan anaknya, dengan istrinya. Hiruk pikuk dalam seharian bagaimana bisnis. Lupa ada perkara yang harus dia tegakkan. Intan surullah yansurkum. Menolong agama Allah, menolong sunnah, menolong tauhid. Dan membantu orang-orang yang menolong sunnah dan menolong tauhid. Ikhwati fil azani Allah wa yakum. Ilam yakunu kadzalik. Kalau tidak demikian, maksudnya kalau tidak begitu, kalau kita tidak sungguh-sungguh, fa innahu yukhsha alaihim. Kita takut. Kita sangat takut. Yukhsha alaihi an tantabiqu alaihi ayah. Kita terkena sebuah ayat, in tatawallau, kalau kalian semuanya berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti dengan kaum selain kalian, kaum yang mungkin lebih buruk dari kita, summa la yakunu amsalakum, sehingga tidak ada kaum-kaum seperti kalian. Na'udzubillah ikhwah. Mana orang-orang yang gagah hebat menjadi militan di dalam membela sunnah, membela akidah tauhid, atau membantu orang-orang yang senantiasa membela tauhid dan membela akidah yang sahih. Yang terakhir, paragraf terakhir. Fal mu'min, maka orang yang beriman, kata beliau, wa da'i ila tauhid wa sunnah. Dan da'i, orang yang beriman, antum, kita. Wa da'i ila tauhid wa sunnah. Dan orang yang senantiasa mengajak kepada tauhid dan sunnah. Yabi'u nafsahu wa maluhu lillah. Dia jual dirinya dan hartanya untuk Allah. Orang yang beriman, dia jual hartanya. Dia berniaga dengan Allah. Dia tukarkan hartanya nanti dengan harga Allah Subhanahu, dengan gantian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan da'i kepada tauhid dan sunnah, yabi'u nafsahu mamalahu lillah, dia jual dirinya dan hartanya untuk Allah. Yastari nafsahu ibtigha'a mardhatillah, dia jual jiwanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al waqtahu wa kulla jahdihi, dia jadikan waktunya dan semua kesungguhannya, waqfan, dia waqafkan li hadhihi da'watil mubarakah, dia wakafkan semuanya untuk berjalan di atas dakwah yang berkah ini, dakwah Ahlus Sunnah. Subhanallah, dia wakafkan badannya, dia wakafkan waktunya, dia wakafkan hartanya, dia wakafkan jiwanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa ikhwah? Mana ikhwah? Ayo kita tantang. Siapa dari kita, di antara kita yang sudah mulai mau mengalahkan mereka yang sekarang sampai hari berkeringat peluh setiap hari merusak Islam dan kaum muslimin? Melalui televisi-televisinya, melalui hartanya, melalui segala macam yang mereka bisa. Subhanallah. Sementara kita tidur, sementara kita terlena dengan perut kita, perut bagaimana perut. Terlena dengan istri kita, terlena dengan segala macam kehidupan, kegemerlapan dunia kita. Lupa ikhwah. Lupa kita dengan Allah, lupa dengan perjuangan Islam, lupa dengan Rasul. Bagaimana darah ditumpahkan? Bagaimana perang Uhud? Coba dibaca ulang. Bagaimana perang Badar? Coba dibaca ulang. Bagaimana perang Khandaq? Coba dibaca ulang. Sampai mereka mengganjal perutnya dengan batu. Lalu mereka mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan bagi kami kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Begitu perangai mereka ikhwah. Mereka jual hartanya di jalan Allah. Mereka jual jiwanya di jalan Allah. Mereka jual segala-galanya. Mereka wakafkan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana ikhwah? Mudah-mudahan setelah ini banyak di antara kita mujahidin, mujahidin sunnah tentunya. Ya, di atas sunnah, di atas manhaj yang sahih. Wa ma a'zamu, betapa agung min fadlin wa takrimin wa tasyrifin. Betapa agung keutamaan, kemuliaan dan kemuliaan. Fal nusammir sa'idil jad, maka mari kita singsingkan lengan tangan, kata beliau. Maka kita singsingkan lengan tangan. Wal najtahid fi da'watin nas billati ya ahsan. Bersungguh-sungguh kita mari untuk mendakwahi manusia dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, hatta nalqa rabbana, sampai kita berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wa nalqa nabiyyina, dan kita berjumpa dengan nabi kita salawatu rabbi wa salamu alaihi, alal haudi, di atas haudnya, di atas apa haud? Telaganya. Meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mubaddilin wa la mubghayyirin. Kita tidak termasuk, dan kita jangan menjadi orang yang mengganti dan merubah agama Allah. Nas'alullah taala, di akhir dia berkatakan, nas'alullah taala, maka kita memohon kepada Allah, an yuzinana, mudah Allah menghiasi kita bi zinatil iman, dengan perhiasan iman. Wa ja'alana hudatan muhtadin, mudah-mudahan kita menjadi orang yang memberikan senantiasa hidayah kepada manusia. Wa yaj'alana mafatihal khair, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi kunci kebaikan. Wa maghaliqu syarr, dan penutup keburukan. Du'atun ilal huda, kita menjadi dai kepada huda, petunjuk. Allahumma hdina wahdibina wa yassiril huda lana, wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi akhukum wa muhibbukum, saudara engkau dan yang kau cintai dan yang mencintai engkau, Muradi Samir Al-Jazairi. Muradi Samir Al-Jazairi. Amamal Mahkamati Syar'iyyati bil Madinatil Munawwarah, aku tulis surat ini di depan yaitu Mahkamah Agung di Madinah, tanggal 16 bulan 6 tahun 1431. Wallahu ta'ala. Allahu Akbar ikhwah. Lihat bagaimana cinta karena Allah. Buah dari cinta karena Allah SWT. Sudahkah ada di tengah kita? Saling mengingatkan di antara kita. Kita hanya berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini mohon maaf bila ada kekurangan tentunya dari kita, dan bila ada kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita beristighfar atas kekurangan kita dan kesalahan kita. Ikhwah, sebelumnya ana mengumumkan, pertama, pendaftaran sekolah di pondok sudah dimulai ya di Pandeglang. Kita menerima terbatas cuma 60 saja. Ya. Dan yang 60 ini pun masih terbayangkan masih disiapkan tempatnya. Ya, masih kita bangun asramanya, belum ada asrama ya sampai hari ini, tapi alhamdulillah sedang dibangun ya sedang ada pembangunan. Oleh karena itu mudah-mudahan juga sebagian kita ada yang bisa membantu pembangunan yang ada di pondok, ya sehingga calon-calon dai ketika datang nanti ke pondok nuntut ilmu, asramanya sudah siap. Ya wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Itu saja. Terserah antum mau ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya. Nah, fadhal.